Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'un bi isani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin, pendengar radio Mutiara Quran, para pendidik dan para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terkira kepada diri kita. Apabila kita menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Demikian juga para bapak-bapak, ibu-ibu, para pendidik, salah satu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita adalah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik para murid-murid kita dan mendidik anak-anak kita di rumah. Itu merupakan suatu karunia yang tiada terkira dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan belajar bersama tentang tema yaitu yang diajarkan pertama kali dalam pendidikan itu apa. Begitu banyak hal di dalam benak kita, di dalam pikiran kita pada saat kita sedang mendidik anak-anak kita. Hasrat ingin bahwa semua materi yang ada di benak kita akan ditumpahkan, akan dituangkan kepada anak-anak kita semuanya, dengan harapan kelak anak-anak kita setelah besar nanti penuh dengan ilmu, penuh dengan pengetahuan dan keterampilan, sehingga diharapkan menjadi anak yang betul-betul bisa beramal soleh dan bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Itu adalah keinginan setiap orang tua dan itu adalah wajar. Namun fakta yang telah ada, banyak sekali orang tua yang telah mempraktekkan dengan menuangkan semua pengetahuan kepada anaknya sejak dini. Dari awal anak-anak sudah dijejalkan semua materi pelajaran dengan harapan dia akan menjadi terbiasa menerima pelajaran, dengan harapan juga kelak dia akan menjadi anak yang soleh dengan ilmu yang berlimpah. Namun dalam kenyataan, sering sekali harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Anak bisa jadi menjadi pintar, namun dalam kenyataan kepintaran itu tidak sampai kepada hatinya, sehingga tidak bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di sekitarnya. Apalagi memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, kadangkala untuk dirinya sendiri pun ilmu yang dimiliki tidak bisa diamalkan, sehingga tidak bermanfaat untuk dirinya. Hal itu memang tidak diinginkan oleh semua orang tua. Oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kesempatan kali ini kita bahas apa sebenarnya yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa amilus sholihati tubalahum wa husnul ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Cita-cita kita adalah kelak anak kita menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses oleh Allah Subhanahu wa taala disebut orang yang beruntung, orang yang mendapatkan kebahagiaan. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka adalah keberuntungan, bagi mereka adalah kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ini disebutkan dalam ayat tersebut bahwa beriman didahulukan sebelum dari amal soleh. Ini surat Ar-Ra'd ayat ayat yang ke-29. Kemudian dalam sebuah hadis tentang apa sebenarnya yang diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita atau kepada orang yang kita dakwai, yaitu sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Lamma ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adzan nahwal Yaman." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad untuk pergi ke Yaman, qalalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab." Sesungguhnya kamu akan menemui kaum dari kalangan ahli kitab. "Fal yakun awwala ma tad'uhum ila ayyuhidullah ta'ala." Maka jadikanlah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. "Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum annallaha faradu 'alaihim khamsa shalawat." Maka jika mereka telah memahami tentang mentauhidkan Allah tersebut, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu. "Fi yaumihim wa lailatihim." Pada siang dan pada malam harinya. "Fa idza sallu fa akhbirhum annallaha aftaradu 'alaihim yakatan min amwalihim." Dan apabila mereka telah melakukan sholat, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka. Dari hadis ini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk mendidik, untuk berdakwah ke negeri Yaman, bertemu dengan para ahli kitab. Nabi memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal yang pertama kali diajarkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dikatakan bahwa hal pertama yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita dakwai, yang kita didik adalah tauhid. Dalam hal ini bisa kita katakan adalah keimanan atau kita sebut dengan karakter iman. Inilah yang pertama kali diajarkan kepada orang yang dididik atau kepada anak-anak kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilussolihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di sini juga disebutkan bahwa orang akan dimasukkan surga jika mereka itu beriman, kemudian mereka beramal soleh. Iman didahulukan sebelum beramal soleh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Innal ladzina amanu wa 'amilussolihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka. Di sini juga disebutkan iman didahulukan sebelum beramal soleh. Terus kemudian kita kembali kepada nasihat Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman itu menasihati anaknya di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, "Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan nasihat kepadanya, "Ya bunayya la tusyrik billah," wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. "Inna syirka la dzulmun adzim," sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Luqman memerintahkan anaknya untuk tidak berbuat syirik tidak mensekutukan Allah. Ini kembali kepada tauhid dan kembali kepada keimanan. Inilah yang pertama diajarkan kepada anak-anak kita. Terus kemudian hadis dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna hilmanan hayawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kami masih muda. Fata'allamnal imana qoblal Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'ana fastadna bihi imanan. Kemudian kami belajar Al-Qur'an, dan dengan belajar Al-Qur'an itu maka bertambahlah iman kami. Wa innakum al-yawma ta'allamunal Qur'ana qoblal iman. Akan tetapi kalian pada hari ini kalian belajar Al-Qur'an dulu sebelum iman. Jadi dari dalil-dalil tersebut, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak kita adalah keimanan, atau kita sebut dengan karakter iman. Terus apa sebenarnya bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran kepada anak-anak kita tentang keimanan tersebut? Tentu kita kembali lagi, di manakah letak iman tersebut? Ketahuilah para orang tua dan para pendidik, sesungguhnya letak iman itu adalah berada di hati. Iman itu bukan berada di fisik anak. Iman itu bukan berada di otak anak, tapi iman itu berada di hati anak. Oleh karena itu, di antara tiga unsur manusia, unsur jasad manusia yaitu hati, pikiran, dan jasmani, fisik, maka terlebih dahulu yang kita didikkan adalah kita mendidik hati para anak-anak didik kita atau anak-anak kita. Hati inilah tempat di mana iman berada. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dalam pembelajaran iman ini, dalam kenyataan yang ada, kita melihat para pendidik, walaupun semua pendidik kita yakini mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon bahwa semua orang tua yang mendidik anaknya adalah niatnya baik. Tidak ada anak yang mendidik anaknya itu dengan tujuan tidak baik. Semuanya berharap anaknya menjadi soleh atau solehah. Namun kalau kita lihat hasil dari didikan-didikan itu, ada tiga hal ya setelah anak itu dididik. Kita mungkin melihat anak-anak itu dia rajin sekali melaksanakan ibadah. Sebagai contoh, ibadah yang paling agung adalah ibadah sholat. Ini semua dari kita ingin anak-anak kita adalah hamba Allah yang menjalankan sholat. Sebagaimana sebuah doa di dalam Al-Quran, Robbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati robbana wa taqabbal du'a. Itulah doa Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, jadikanlah aku dan anak keturunanku menjadi ahli salat. Jadi orang-orang yang melaksanakan salat, karena salat adalah ibadah yang mulia. Namun dalam penyataan kita bisa mengkategorikan ya, ada tiga hal yang dilakukan anak dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, ada anak yang melaksanakan ibadah itu karena paksaan. Ini karena sebagian di antara para pendidik ada yang mengatakan bahwa kalau tidak dipaksa mereka tidak akan bisa melaksanakan ibadah, kalau tidak dipaksa mereka tidak akan mau belajar ya. Kalau tidak dipaksa mereka tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Sesungguhnya tidak ada paksaan di dalam agama ini, dalam agama Islam ini. Oleh karena itu, kita kembali kepada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW tidak pernah memaksa sedikit pun kepada orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Orang-orang masuk ke dalam Islam semuanya atas dasar sukarela, atas kerelaan mereka sendiri. Karena apa? Melihat keindahan akhlak Rasulullah SAW, karena melihat keindahan ayat-ayat Al-Quran, karena melihat keindahan orang-orang yang memeluk agama Islam, akhirnya mereka dengan rela masuk ke dalam Islam. Nah, apakah dengan anak-anak kita, kita melakukan paksaan? Padahal Nabi SAW tidak pernah memerintahkan mengajarkan agama Islam ini dengan paksaan. Oleh karena itu, walaupun anak kita adalah tanggung jawab kita, maka mendidik tauhid, mendidik keimanan dengan paksaan tentulah bukan dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu bisa kita lihat apabila ada seorang anak, dia melaksanakan sholat rajin sekali apabila ada orang tuanya di rumah. Namun apabila orang tuanya tidak berada di rumah, seolah-olah dia itu lepas dari penjara, seolah-olah dia lepas dari ikatan, sehingga dia berbuat sesukanya karena tidak ada orang tuanya dan merasa bahwa tidak ada yang akan memaksa dan memarahinya. Tentu saja kita tidak ingin anak-anak kita seperti itu. Maka hendaklah kita perlu mengkoreksi diri kita, apakah yang kita ajarkan, iman yang kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah paksaan dari diri kita. Apabila anak masih merasa seperti itu, mereka merasa senang karena orang tuanya pergi, dan kemudian apabila orang tuanya pulang selalu ditanya kenapa pulangnya cepat, atau mungkin pada saat bapaknya pergi selalu tanya kepada ibunya kapan bapak pulang, maksudnya itu berharap dia pulangnya lama. Karena apa? Kalau bapaknya cepat pulang, bisa jadi dia merasa terkekang kembali. Itu pertanda bahwa penanaman ibadahnya dia, ya pelaksanaan ibadah dia itu adalah masih bersifat paksaan. Dan ini belum bisa dikatakan bahwa iman berada dalam hatinya. Kalau iman sudah berada dalam hatinya, tentu saja ada orang tuanya maupun tidak, dia akan merasa bahwa Allah selalu mengawasinya, sehingga dia selalu melaksanakan ibadah walaupun tidak ada orang tuanya. Ini karena paksaan. Nah, jadi paksaan ini adalah karena merasa orang tua mampu dibandingkan anaknya, akhirnya anak yang masih lemah tersebut dipaksa oleh orang tuanya, dan pasti anak akan menurut. Karena apa? Anak masih tergantung kepada orang tuanya, dan ini ternyata efeknya tidak baik, dan ternyata ibadah yang dilakukan tidak sampai mengena kepada hatinya. Padahal sesungguhnya syarat utama ibadah yang paling pokok dalam ibadah yang pertama kali harus dipenuhi adalah ikhlas. Sedangkan ikhlas itu adalah wujud dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sering sekali terburu-buru untuk mengajarkan anak dengan syariat, dengan praktek, dengan latihan sebelum menanamkan kecintaan kepada ibadah tersebut, sebelum menanamkan kecintaan kepada yang mensyariatkan ibadah tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi anak yang kedua, anak yang telah melaksanakan ibadah hasil dari didikan orang tuanya, yaitu karena kebiasaan. Ada anak rajin melaksanakan sholat, baik ada orang tuanya maupun tidak ada orang tuanya, dia tetap melaksanakan ibadah sholat tersebut. Namun setelah dilihat, ternyata ibadah sholatnya itu hanya gerakan-gerakan motorik seperti robot, ya robotik, hanya terbiasa dan terbiasa saja. Dia tidak tahu apa sebenarnya tujuan saya sholat. Yang penting saya sholat, setelah itu selesai. Entah saya sholat karena apa, itu karena kebiasaan saja. Ada kategori anak yang seperti itu, atau bahkan orang tua pun juga masih ada seperti itu. Jadi mengalir begitu saja, sehingga tanpa disadari dia telah melewati bertahun-tahun melaksanakan sholat, tapi ternyata dia tidak merasakan efek dari pelaksanaan sholat tersebut. Ini adalah karena kebiasaan. Dan banyak sekali orang tua yang menggunakan metode seperti ini, dibiasakan dan dibiasakan saja tanpa disentuh hatinya. Dia bisa melaksanakan kebiasaan tersebut, namun dia tidak tahu apa yang dilakukan. Hal ini mirip seperti sebagaimana apabila seseorang melatih hewan sirkus. Hewan sirkus itu bisa menjadi terampil, bisa menjadi terbiasa, lincah, itu dikarenakan apa? Latihan. Akhirnya menjadi terbiasa tanpa binatang tersebut mengetahui apa sebenarnya dia melakukan itu. Ini. Jadi ini adalah karena kebiasaan, ya, sehingga sholatnya, ibadahnya itu hanya gerakan motorik, ya, bukan gerakan yang berasal dari hati anak tersebut ini. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu seorang atau anak melaksanakan ibadah karena kesadaran. Ini yang kita harapkan, ya. Karena apa? Yang dibangun pada anak tersebut adalah hati. Yang dibangun pada anak tersebut adalah keimanan terlebih dahulu. Sebelum anak diajari sholat, maka anak ditanamkan cinta sholat terlebih dahulu. Bagaimana anak agar anak bisa menjadi cinta sholat? Itu karena anak ditanamkan pada dirinya yaitu tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cinta apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum anak dibiasakan, maka diajarkan dulu sholat, sehingga begitu dia terbiasa, dia paham tentang apa yang dilakukan dalam sholatnya, dan dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena imannya sudah tumbuh. Ini. Nah, kesadaran inilah yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ikhlas. Dia tahu maksud dia sholat karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu maksud anak tersebut sholat karena apa? Dia menghadap kepada orang, kepada sesuatu yang zat yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptanya. Ini. Jadi kalau kecintaan itu sudah muncul, maka jadilah dia khusyuk. Khusyuk itu yang harus diajarkan pertama kali kepada anak sebelum anak menjalankan sholat. Namun sering sekali kita lupa, kita terburu-buru mengajarkan metode sholatnya, tata cara sholat, praktek sholat, tanpa terlebih dahulu mengajarkan kepada anak bagaimana biar khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khusyuk itu sebenarnya adalah berasal dari hati, sedangkan hati adalah tempatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah hal yang perlu diajarkan pertama kali kepada anak-anak kita. Kadangkala kita menjadi panik, ya. Karena apa? Dalam mengajarkan keimanan ini tidak ada sesuatu yang bisa kita pamerkan. Dalam mengajarkan kecintaan ini tidak ada sesuatu yang kita bisa kita banggakan kepada para teman-teman kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Tidak tampak kecintaan itu. Karena apa? Letaknya berada di hati. Namun kata kalau ada anak bisa melaksanakan ibadah rajin, rutin, walaupun dia masih 5 tahun, mungkin kita bisa bangga karena apa? Bisa dilihat oleh orang lain. Namun kalau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, ya. Dan hanya Allah lah yang mengetahui hati seseorang. Ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai anak kita dalam melaksanakan ibadah itu karena paksaan, ya. Kemudian jangan sampai juga anak kita melaksanakan ibadah itu karena hanya kebiasaan saja. Maka kita berharap anak kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kesadaran yang berasal dari hatinya, karena kesadaran yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka kajian ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada operator. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini dengan tema yang berjudul hal pertama kali yang diajarkan kepada anak, yaitu tauhid. Tadi sudah dijelaskan oleh Al Ustaz. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al Ustaz dapat menghubungi line telepon kami di 0821 3645 6545, 0821 3645 6545, atau melalui pesan singkat SMS dan WhatsApp ke nomor 0895-399-03-0417, 0895-399-03-0417. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan datangnya di pekan atau satu minggu yang lalu, datangnya dari Abu Muhammad di Semarang. Beliau bertanya, ya Ustadz, seberapakah urgen menganalisa bakat pada usia dini? Dalam hal ini, usia anak sebelum 10 tahun. Silakan Ustaz. Untuk Abu Muhammad, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Abu Muhammad dan keluarga dan memudahkan kepada Abu Muhammad untuk mendidik anak-anaknya. Seberapa pentingkah kita mengenal untuk mengetahui bakat anak yang masih usia di bawah 10 tahun, masih dini. Bakat pada usia 10 di bawah 10 tahun itu tugas kita orang tua itu adalah untuk mengenal. Setelah mengenal kemudian kita menghargai, ya. Setelah kita menghargai apa yang dilakukan anak karena kita sudah mengenal bakatnya, kemudian kita memfasilitasi sehingga bisa diharapkan bakat anak itu berkembang dan makin kelihatan. Karena apa kita perlu mengetahui bakat anak? Sebab kalau kita tidak paham tentang bakat anak, terutama untuk anak usia dini, dikhawatirkan nanti kita akan salah tafsir terhadap perilaku yang dilakukan anak. Perlu kita ketahui bahwa semua yang dilakukan anak kecil itu bermakna. Walaupun mungkin dia hanya senangnya loncat-loncat, walaupun mungkin dia senangnya hanya mencoret-coret tembok yang sudah dicat bersih, walaupun senangnya dia hanya memotong-motong kertas yang sebenarnya kertas itu masih baru. Namun apabila kita tidak paham tentang apa sebenarnya potensi yang dimiliki anak, maka cenderung kita untuk selalu emosional bahwa anak kita itu merusak, akan mengklaim bahwa anak kita itu negatif. Nah, apabila kita telah mengetahui potensi bakat anak tersebut, maka kita mengetahui apapun yang dilakukannya sebenarnya itu mengarah kepada potensi bakat yang dimilikinya. Karena dia masih anak-anak, dia belum ada beban moral, belum ada tanggung jawab syariat, dia belum dicatat dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Maka bisa kita katakan apa yang dilakukan itu adalah baik, karena dia masih anak kecil. Pena masih diangkat, catatan amal masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ditulis kesalahannya. Nah, itulah antara lain pentingnya kita mengenal bakat anak untuk usia dini, yaitu memahami sehingga apa yang dilakukan oleh anak itu adalah berarti dan kita memahami itu bermakna sekali bagi anak. Sehingga kita menjadi rileks, kita menjadi tenang dan itu akan berakibat positif pada perkembangan anak, pada pendidikan anak. Apabila kita orang tua panik ya karena tidak paham tentang perilaku anak, maka kepanikan itu pun juga akan berpengaruh tidak baik kepada anak yang dididiknya. Demikian. Baik, demikian jawaban dari Al Ustadz, semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh kita semua dan tentunya oleh Bapak Abu Muhammad tadi yang bertanya. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan di belakang Bapak Abu Muhammad yang sudah masuk di 08953 9903 0417, datangnya dari hamba Allah di Semarang. Beliau bertanya, ya Ustadz, di masjid kampung saya adalah masjid yang ramai Ustadz, sebab banyak anak yang berjamaah Ustadz. Dari jamaahnya orang dewasanya cuma 10%, sedangkan anak-anaknya 90%. Itulah penyebab keramaian yang sangat ramai di masjid kami. Sedangkan anak tersebut yang datang ke masjid tanpa didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan jamaah dewasanya yang peduli terhadap ketertiban terhadap anak hanya saya seorang. Seringkali ketika masih menertibkan shaf anak, saya sudah ditinggal takbiratul ihram oleh Pak Imam. Bagaimana yang sebaiknya harus saya lakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, pada hamba Allah, masya Allah ya, usahanya sangat luar biasa. Begitu pedulinya kepada anak-anak generasi ini untuk mendidik mereka untuk melaksanakan sholat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan selalu menjaga hamba Allah tersebut yang tidak menyebutkan namanya. Sebuah masjid yang mana orang-orang tuanya, orang dewasanya hanya 10%, kemudian anak-anaknya 90%, bisa dibayangkan betapa ramainya. Tapi masya Allah itu sangat luar biasa ya. Jarang sekali kita lihat masjid-masjid yang di situ banyak sekali anak-anak muda dan anak-anak kecil yang sholat di situ. Ya, rata-rata hanya orang tua, kemudian anak-anak enggan menuju ke masjid karena masjid merasa sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Tapi masya Allah, masjid yang sedang dikelola, yang beliau hamba Allah tersebut mengelola masjid tersebut itu luar biasa. Sebelum saya jawab pertanyaan dari hamba Allah tersebut, terlebih dahulu bagaimana sikap kita terhadap anak-anak yang berada di masjid. Yang pertama, seharusnya anak-anak tersebut didampingi oleh orang tuanya. Karena apa, pendidikan itu dasarnya adalah keteladanan. Mereka anak-anak apabila merasa orang tuanya tidak datang ke masjid, dalam hatinya mengatakan, kok bapak saya tidak datang ke masjid, kok saya yang datang, seperti itu ya. Terus kemudian setelah anak didampingi, kemudian ketahuilah umur anak-anak tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'in, perintahkanlah anakmu salat apabila anakmu itu umur 7 tahun. Jadi 7 tahun itu baru diajari salat. Ya. Belum istilahnya boleh dipukul, belum boleh dimarahi, baru diajari. Dia belum ada beban kewajiban. Ya. Tapi apabila anak itu masih di bawah 7 tahun, itu belum ada beban moral sama sekali dia itu. Diajari saja oleh orang tuanya itu tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengajari anak usia 7 tahun untuk sholat itu bukan tanpa alasan. Pasti ada hikmah yang besar di balik itu, kenapa kok 7 tahun? Kok kenapa tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam kok tidak memerintahkan sejak dini anak umur 3 tahun, 4 tahun diajari sholat biar besok terbiasa sholat? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu tentang manusia ciptaannya daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, apabila anak tersebut masih di bawah 7 tahun, maka jangan sampai ada persepsi negatif pada anak tersebut, antara lain dengan adanya kemarahan kita. Sangat wajar apabila anak masih kecil di bawah 7 tahun itu pada saat sholat mungkin takbiratul ihramnya bisa tertib, tapi begitu berapa menit, berapa detik setelah itu mereka mulai bubar. Itu sangat wajar ya. Dan enggak masalah, karena dulu anak-anak kecil waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ada yang menaiki punggungnya Nabi, ada yang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menangis, dan itu sangatlah wajar. Maka kita orang tua harus memahami itu, karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu, yaitu membiarkan anak. Biarkan mereka sepuas-puasnya menumpahkan egonya pada saat orang-orang tua sedang melaksanakan sholat. Mungkin dia lari-lari tidak masalah. Nah, kemudian setelah 7 tahun baru diajarkan, mulai ditegur. Ditegur itu dalam rangka apa? Untuk takdib, ya, untuk pengadaban mereka. Karena 7 tahun sudah ditanamkan adab, diberitahu, nak, ini kalau sholat itu tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat untuk bermain. Itu untuk anak-anak yang sudah setelah dia tamyiz. Ya, setelah tamyiz yaitu setelah 7 tahun. Itu baru dikenalkan, diajari tentang sholat, adab dan sebagainya. Namun tidak boleh dipukul dan tidak boleh ada kekerasan dan paksaan ini. Nah, setelah 10 tahun, anak yang 10 tahun itu baru boleh dikeras. Itu pun solusi terakhir. Karena apa, dalam kenyataan Nabi SAW tidak pernah memukul untuk mendidik, tidak pernah memukul sama sekali. Walaupun Nabi SAW memerintahkan wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin, pukullah mereka apabila enggak mau sholat, apabila mereka berumur 10 tahun. Tapi dalam kenyataan Nabi tidak pernah memukul, karena apa, pendidikan sebelumnya sempurna ini. Nah, itu memukul itu adalah solusi terakhir. Maka setelah anak itu 10 tahun atau sudah murahakoh ya, murahakoh itu menjelang balik, maka mulai agak diperkeras ya. Nabi SAW untuk anak-anak yang murahakoh ini sudah diperintahkan orang tua itu menggantung cambuk. Tujuannya apa menggantung cambuk? Untuk menakuti anak bahwa kamu itu sebentar lagi nanti balik gitu. Kalau kamu tidak dikerasi, nanti dikhawatirkan balik kamu sudah memikul beban syariat, ternyata tidak bisa menanggung beban tersebut ya. Karena apa, sebelumnya tidak dikerasi, tidak diberi apa namanya pendidikan yang ya apa namanya yang mapan, seperti itu. Nah, jadi sikap yang dilakukan oleh hamba Allah tersebut itu sebaiknya, walaupun tertinggal dengan imam sholat ya, karena menata anak tersebut, maka diambil pertimbangan maslahah yang lebih besar. Panjenengan yang lebih tahu, kira-kira saya ikut takbirnya imam itu maslahahnya lebih besar mana dibandingkan dengan saya ngurusi anak-anak. Tentu saja kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, aku lebih suka membantu keperluan saudaraku daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan. Bayangkan iktikaf di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka membantu saudaranya, membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka wawa alam bisolat ya, dari dalil-dalil tersebut, maka walaupun ketinggalan takbiratul ihram oleh imam tidak masalah, karena apa, manfaat yang diberikan untuk mengatur anak-anak tersebut lebih besar, manfaatnya lebih besar dibandingkan panjenengan mengikuti takbiratul ihramnya imam. Karena apa, mengikuti takbirnya imam yang pertama itu, takbiratul ihram itu manfaatnya hanya kembali kepada panjenengan sendiri. Namun apabila panjenengan ngatur anak-anak, manfaatnya lebih kepada orang lain, lebih besar manfaatnya. Wawa alam bisawab. Itu yang bisa saya jawab demikian. Ustadz, tadi Ustadz jelaskan bahwa anak usia 7 tahun sudah harus dimulai diajarkan untuk sholat. Bagaimana penerapannya Ustadz sehari-hari, maksud dari diajarkan itu? Ya. Silahkan. Ya. Yang dimaksud diajari sholat itu, anak sudah mengetahui bahwa sholat itu antara lain diperintahkan. Ya, bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan oleh hambanya. Itu yang pertama. Kemudian anak mulai diajari tentang bagaimana tata cara sholat ini. Tapi di situ belum ada pemaksaan, walaupun kadang-kadang anak masih nggak mau, ya. Kadangkala anak masih enggan untuk datang ke masjid, tapi kadangkala nanti mau, itu tidak masalah karena dia masih pembelajaran, belum ada paksaan ini. Jadi yang dimaksud mengajari di sini bukan semata-mata anak harus hafal semua doa-doa. Tapi yang pertama dipahami adalah bahwa sholat itu adalah disyariatkan, dan nanti kalau dia sudah balik harus melaksanakan sholat tersebut. Itu yang pertama ditanamkan kepada anak setelah usia 7 tahun. Nah, di samping itu, setelah itu kemudian tumbuh pada diri anak, baru diajarkan bagaimana metodenya. Sehingga diharapkan sholat yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sholat robotik atau bukan sholat mekanis, jadi hanya berjalan begitu saja tanpa tahu apa tujuannya. Makanya mengajari sholat tersebut itu setelah keimanan itu tumbuh pada diri anak. Ya, jadi di sini dikatakan yang pertama kali diajarkan pada anak itu keimanan, walaupun dia sebenarnya masa emas itu adalah 0-7 tahun keimanan itu. Namun apabila anak itu sudah lewat 7 tahun ternyata keimanannya belum tumbuh, yang diajarkan itu iman dulu sebelum anak diajarkan sholat, walaupun di situ sudah umur 7 tahun, walaupun ada perintah 7 tahun diajarkan sholat, tapi kalau imannya belum tumbuh, terlebih dahulu imannya ditumbuhkan dulu. Jadi urut ya, jangan sampai kita mengajarkan tanpa didasari keimanan oleh anak, nanti akan menjadi gerakan-gerakan yang motorik. Ya, demikian. Untuk hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, Ustadz, yang umur 10 tahun kita dibolehkan untuk memukul, apakah bisa disamaartikan dengan memarahi, Ustadz? Ya, jadi memarahi anak. Nah, ini sebagaimana kita kembali kepada bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki karakter para sahabatnya atau orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam. Perlu kita rinci di sini. Anak umur 10 tahun, apabila kita yakin bahwa iman telah tumbuh pada diri anak, terus berikutnya bahwa tata cara sholat dia sudah paham tentang sholat itu, bagaimana cara melaksanakannya, tujuannya apa. Kemudian setelah 10 tahun kok tidak mau melaksanakan, nah itulah baru boleh adanya pemukulan. Karena apa? Dia sudah kuat keimanannya, dia sudah termasuk pembelajar dan dia tahu bagaimana cara sholat, tapi kok tidak mau melaksanakan. Namun sering sekali di antara anak-anak kita itu, sebagian kaum muslimin anak-anaknya itu umur 10 tahun keimanannya belum tumbuh. Keimanan belum tumbuh. Nah, kalau keimanan belum tumbuh, apa yang dilakukan? Apakah langsung dipukul? Tidak bisa. Karena apa? Iman harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Padahal penanaman keimanan itu tidak ada paksaan. Penanaman keimanan itu harus menumbuhkan persepsi positif pada diri anak. Harus ditumpahkan egonya. Tidak ada kemarahan di dalam perbaikan karakter keimanan tersebut. Oleh karena itu kita lihat, dilakukan pemukulan itu apabila keimanan sudah tumbuh, kemudian belajarnya juga sudah tumbuh. Setelah itu dia enggak mau melaksanakan, baru boleh dimarahi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegur Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal diperintah, ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sesuatu hal yang utama yang bisa memasukkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Disingkat hadis tersebut, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Ala uhbiruka biru'asil amri kullihi wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah aku tunjukkan pokok dari semua urusan, tiang-tiang penyangganya dan puncak tertingginya? Qultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya, baik ya Rasulullah, saya mau mendengarkannya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri Islam, sungguhnya pokok dari semua urusan adalah Islam. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncak atau atap, ya, atapnya adalah jihad. Tsumma qol, semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan, ya, kepadamu pokok dari semua itu? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah. Nah, kemudian qol, Mu'adz mengatakan, fa akhadha bilisanihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Qol, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuffa 'alaika hadza, jagalah ini wahai Mu'adz. Nah, jadi maksudnya suruh menjaga lisan. Faqultu ya Nabi Allah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bimana takallamu bihi. Faqol, takilat ka umuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manahirihim illa khaso itu al-sinatihim. Kemudian setelah Nabi mengatakan bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, jagalah ini ya Mu'adz, dengan beliau memegang lisan beliau, memegang lidah beliau, maka Mu'adz bin Jabal berkata, wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa dengan sebab perkataan yang kami ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah itu. Fakilat ka umuka ya Mu'adz, ibumu akan kehilangan dirimu. Ya, kalau kita bahasakan sini, celaka kamu Mu'adz itu, ya. Bukankah orang-orang itu tersungkur di neraka atas wajah-wajah mereka atau atas hidung-hidung mereka, tidak lain disebabkan oleh ulah lisan-lisan mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras kepada Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal sudah jelas keimanannya, dan Mu'adz bin Jabal sudah jelas tentang keilmuannya, yaitu karakter belajarnya. Nah, kemudian dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menjaga lisan, kemudian Mu'adz seperti setengah tidak percaya, maka Nabi marah. Ini jadi Nabi memarahi seseorang itu apabila sudah yakin, ya, bahwa orang tersebut adalah sudah kuat imannya dan dia adalah sudah pembelajar. Ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Beda dengan keadaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak pemuda yang ingin meminta izin, ya, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzina. Ya, ya. Jadi seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, azini bin zina, izinkanlah aku Nabi untuk melakukan zina. Maka para sahabat marah, geram. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia diminta izin untuk berzina, yang perbuatan dosa besar itu. Maka Nabi Shallallahu, maka sahabat pada marah semuanya, dan itu wajar. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut, kemudian duduk di sebelah beliau dengan lembut. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah, kemudian ditanya, ya, apakah kamu rela, ya, apabila ibumu dizinai orang? Ya, maka orang tersebut mengatakan, demi Allah saya tidak rela. Ya. Maka dengan perkataan dia itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikian juga orang apabila kamu menzinai ibunya orang, orang lain yang punya ibu itu pun juga enggak akan terima. Terus diceritakan oleh beliau bagaimana kalau putrinya itu dizinai orang, apakah kamu terima? Kemudian apabila bibinya dari pihak bapak itu dizinai orang, apakah kamu terima? Bibinya dari pihak ibu di sini orang, apakah kamu terima? Selalu orang tersebut menjawab tidak, tidak mau. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan pemuda tersebut, dan akhirnya pemuda tersebut hal yang paling dibencinya adalah berzina. Ini, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi pemuda tersebut. Kenapa? Karena pemuda tersebut masih lemah keimanannya. Karena orang yang berzina itu lemah sekali keimanannya. Oleh karena itu Nabi tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan kemarahan sebagaimana yang dilakukan kepada Mu'adz bin Jabal. Terus kemudian lagi-lagi kisah tentang seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, orang Arab Badui itu orang yang masih jahil, belum berilmu. Nabi tidak memarahi karena dia masih jahil, ya. Kencingnya biar dituntaskan, walaupun para sahabat marah waktu itu, wong masjid itu dikencingi itu. Nah, para sahabat marah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan, biar dia sampai menuntaskan kencingnya sampai selesai. Setelah itu baru orang itu dipanggil, ya. Sesungguhnya masjid itu untuk beribadah kepada Allah, jangan dikencingi, seperti itu. Ya. Nabi tidak marah kepada orang tersebut karena apa? Masih jahil, karakter belajarnya belum tumbuh. Jadi pemukulan kepada anak yang sudah 10 tahun itu dilakukan apabila kita sudah mantap yakin bahwa imannya sudah tumbuh, ya. Terus kemudian karakter belajarnya sudah tumbuh, baru itu kita boleh melakukan pemukulan, dan itu pun solusi terakhir, dan pemukulan itu akan berefek positif kepada anak. Namun apabila keimanannya belum tumbuh terus dipukul, maka persepsi negatif yang muncul, ternyata sholat itu menyakitkan, itu loh. Nah, seperti itu, demikian. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh hamba Allah yang bertanya tentang masjid yang ramai, Ustaz, ya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Ibu Sari di Ngenuk yang sudah bertanya mengirimkan WhatsApp pukul 20 tadi, Ustaz. Mau bertanya bagaimana cara mengatasi anak saya yang kalau pulang dari pondok di rumah sukanya malas-malasan, malas sholat, malas mengaji, malas bersih-bersih rumah, yang adanya hanya nonton TV dan main HP saja. Apa memang benar yang ya, maksudnya apa memang benar yang saya harapkan banyak dari pondok, Ustaz? Maksudnya ibu itu benarkah kesalahannya dari beliau yang terlalu banyak berharap dari pondok, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, Ibu Sari, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ibu dan keluarga dan memudahkan ibu untuk mendidik anak-anak ibu di rumah. Apabila ada seorang yang dia belajarnya di pondok pesantren, tentu pondok pesantren itu adalah di sana tempat untuk mempelajari agama. Di sanalah tempatnya ilmu. Namun tidak sedikit di antara para anak-anak kaum muslimin yang kita lihat, seolah-olah setelah mereka libur dari pondok tersebut seperti libur syariat. Jadi seolah-olah sholat itu, ibadah itu hanya dilaksanakan di pondok, ya. Kemudian setelah mereka liburan pondok, liburan belajar, berada di rumah, seolah-olah tidak ada kewajiban tersebut. Ini menandakan bahwa karakter iman anak tersebut belum tumbuh. Anak melaksanakan ibadah masih pada kategori yang pertama, yaitu masih terpaksa. Begitu tidak ada ikob dari ustadznya, ya, orang tuanya tidak ada ikob, tidak ada hukuman, sehingga dia tidak, enggak ugah-ugahan untuk melaksanakan itu. Karena apa? Enggak ada hukuman, enggak ada yang ditakuti. Jadi masih dikategorikan itu keterpaksaan. Nah, kalau seseorang atau anak melaksanakan ibadah masih keterpaksaan, itu pertanda karakter iman enggak tumbuh. Maka sebagaimana materi pada kali ini, yaitu tumbuhkan yang pertama kali itu keimanan. Jangan buru-buru anak tersebut langsung dijejali dengan materi yang lain, dia akan menjadi tambah malas, nanti merasa berat. Tumbuhkan dulu keimanannya dengan cara seperti apa, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita bahas. Untuk menumbuhkan karakter iman itu adalah dengan menumbuhkan imaji positif anak terhadap agama Islam ini, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab, malaikat, ya, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Ini, itu kita tumbuhkan imaji positif. Jangan ada kemarahan, sebagaimana Nabi apabila memperbaiki karakter orang yang imannya masih lemah, ya, karakter imannya belum tumbuh, itu enggak ada kemarahan, ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ini karena apa? Keimanan belum tumbuh. Kemarahan yang diberikan kepada seseorang itu apabila mereka sudah kuat imannya. Dan kemarahan yang diberikan kepada seseorang itu harus yang berakibat positif. Tapi kebanyakan anak-anak yang karakter imannya belum tumbuh kemudian dimarahi, itu tidak menjadi lebih baik, justru malah menjadi lebih melawan. ya, lebih menjadi parah itu. Karena apa? Enggak bisa karakter iman diajarkan dengan kemarahan, dengan paksaan. Ya, oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh Ibu Sari? Yaitu tadi minta maaf kepada anak. Barangkali mungkin orang tua atau kita itu salah dalam mendidik anak. Itu adalah hal yang wajar-wajar saja karena kita manusia punya salah. Dan itu dengan meminta maaf kepada anak sudah mengurangi racun ya, atau istilahnya toksin yang ada pada diri anak karena luka-luka pembelajaran yang terlalu ketat ya, itu dengan kita minta maaf. Setelah itu kemudian kita sering berkisah, kita dekati anak kita, diajak ngobrol. Jangan kita bicara kepada anak kita itu pada saat nyuruh sholat saja, sholat. Nah, kemudian pada saat makan, makan. Nah, terus kemudian begitu kita datang dari pergi langsung ditanya, sudah sholat belum? Nah, tapi untuk hal-hal yang lain kita menanyakan bagaimana keadaanmu tadi pada saat keluar ketemu sama siapa, nah, ngobrol apa dengan temannya, terus kemudian bagaimana kalau kita bermain ya sama bapak, ya sama ibu, kita keluar jalan-jalan. Mungkin kita bisa menjarakan itu. Jadi tidak semua itu yang diberikan kepadanya perintah, isinya perintah dan teguran kemudian kemarahan. Itu akan bisa membuat anak itu berpersepsi negatif terhadap syariat agama ini. Dan contoh-contoh lain tentang penanam keimanan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Terus kemudian apakah ibu itu terlalu berharap dengan pondok? Sesungguhnya pondok, pesantren, sekolah atau lembaga lain itu hanya membantu kita. Ya, yang menjadi pelaku pendidik utama itu ya kita sendiri orang tua. Maka harapan yang terbesar sebenarnya bukan ditaruhkan kepada pondok, tapi bagaimana kita selalu apa namanya berusaha sekuat tenaga, ya, agar besok pada saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menjawab gitu, bahwa kita sudah melaksanakan amanah mendidik ini sebaik-baiknya. Itu yang kita pikirkan, bukan kita menuntut banyak kepada lembaga seolah-olah kita melepaskan tanggung jawab kita kepada pondok. Itu nggak bisa, ya, karena yang dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anak kita bukanlah pondok, pesantren atau lembaga, tapi kita orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Sari di Ngenuk tadi yang bertanya. Baik Ustaz, ada kesimpulan Ustaz? Iya. Baik, silakan. Jadi para pendengar, para pendidik, guru, orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang sering terjadi pada anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin. Kita masih banyak melihat adanya ibadah mereka yang mekanistik. Mekanistik mereka karena terbiasa dan karena paksaan. Ya. Kalau terbiasa ada orang tua, ada guru, ya ada hukuman atau tidak mereka tetap melaksanakan, tapi tidak sampai kepada hati. Jadi mereka tidak tahu makna dari sholat tersebut. Manfaat dari sholat belum bisa mereka rasakan. Padahal sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataan banyak sekali anak-anak kita walaupun mereka sholatnya rajin tapi ternyata belum sampai mencegah kemungkaran-kemungkaran mereka yang lain. Itu pertanda bahwa sholatnya belum sampai ke hati, belum sampai khusyuk gitu. Ya. Kemudian ada sebagian anak-anak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah itu karena paksaan. Ini lebih parah daripada pembiasaan tersebut ya. Kalau paksaan itu dalam melaksanakannya saja itu karena ada faktor dari luar, bukan pembiasaan gitu. Ya, apabila ada tekanan maka dia melaksanakan, tapi kalau enggak ada tekanan dia tidak melaksanakan. Jangankan sampai ke hati, sampai biasa saja mereka belum bisa. Ini kondisi yang paling parah. Mungkin bisa jadi mereka itu mahir dalam ilmu, pintar, namun ternyata ilmu mereka belum bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri karena apa? Belum sampai kepada hati-hati mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin, jamaah, pendengar Radio Mutiara Quran, maka mari kita bangun keikhlasan pada anak-anak kita. Kita selalu ngecek. Ngecek anak kita sudah tumbuh, apakah sudah tumbuh karakter iman pada anak-anak kita. Bagaimana cara ngeceknya? Ya, yaitu antara lain kita lihat saja pada saat adzan subuh. Itu hal yang paling mudah kita ngecek keimanan anak. Apabila anak itu sulit sekali dibangunkan, kemudian setelah bangun dia masih ogah-ogahan untuk berangkat masjid, maka itu antara lain pertanda bahwa karakter iman gak tumbuh. Kenapa? Karena malas atau masih ogah-ogahan untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya, itu pertanda dari sifat-sifat orang yang munafik. Nah, ini maka benih-benih kemunafikan muncul pada diri anak-anak apabila ternyata dia masih ugal-ugalan sholat, terutama sholat subuh dan sholat isya, karena itu berat. Nah, ini itu cara ngeceknya seperti itu. Tapi kalau ternyata keadaan qadarullah wa ma syaa fa'ala anak-anak kita seperti itu, maka bersegera kita memperbaiki anak kita, yaitu terutama karakter iman terlebih dahulu. Itu yang pertama kali yang harus diajarkan kepada anak kita. Mengajarkan karakter iman bukan dengan kita mengajak anak kita duduk kemudian kita mengajari mereka semua ilmu kita masukkan dia suruh menghafal, bukan. Ya, itu kalau mengajari pikiran atau otak untuk menghafal dan sebagainya. Tapi mengajari iman itu kaitannya dengan hati. Ya, ini bisa kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan karakter keimanan orang-orang yang belum masuk Islam. Kita lihat pada saat Fathu Mekah. Ya, kalau orang yang normal, orang biasa, maksudnya bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah kesempatan untuk balas dendam. Ya, kesempatan untuk balas dendam. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dibiarkan, mereka kondisinya aman, ya. Mereka kondisinya terlindungi, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang diperangi. Padahal itu kesempatan emas untuk balas dendam kepada mereka. Akhirnya membuat mereka itu tertegun, mereka terharu, ya. Akhirnya banyak di antara mereka masuk ke dalam Islam. Itu antara lain salah satu contoh bagaimana Nabi menumbuhkan karakter keimanan orang-orang yang masih lemah imannya, yang belum tumbuh imannya, yaitu dengan apa? Kelembutan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan balas dendam, ya, bukan dengan emosional ini. Oleh karena itu, apabila kita melihat anak-anak kita masih malas-malasan, ya, dalam beribadah, maka kekerasan bukanlah jalan untuk mengatasinya. Kita harus lebih lembut kepada anak. Jangan ada pikiran bahwa kalau tidak dikerasi dia tidak akan bisa baik. Justru dengan kekerasan yang diberikan kepada anak yang belum tumbuh imannya itu menjadi lebih parah lagi. Ini kenyataan seperti itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah banyak mencontohkan tentang bagaimana masuknya orang-orang ke dalam Islam karena apa? Karena kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali tidak ada paksaan. Tidak ada orang-orang yang masuk Islam zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dipaksa, tidak ada. Karena mereka melihat indahnya Islam, melihat indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat indahnya lantunan Al-Qur'an. Itu jadi semuanya disebabkan karena persepsi positif. Nah, maka oleh karena itu orang tua jangan mudah terpancing emosi apabila anaknya masih malas-malasan. Justru kita perbaiki dengan kelembutan. Kita dekati mereka, kita ajak ngobrol, ya. Kita perhatikan mereka bahwa anak-anak kita punya tempat untuk curhat, ya, yaitu orang tuanya. Itu nanti insya Allah lebih mudah untuk menumbuhkan keimanan mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Hamba Allah yang fakir ini masih kurang ilmu, mohon masukan dari para pendengar semuanya. Apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan itu dari diri saya pribadi dan dari setan, semoga Allah mengampuninya. Dan apabila ada yang benar itu semata-mata mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa.